Penantianku ini berujung sia-sia. Perih hatiku, luka batinku yang tak pernah kau rasakan. Anjay engkau tahu hadirnya aku di sini. Aku di sini.